Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Tuhfa al-Wusabiyah setelah vakum selama akhir Ramadan dan awal Syawal. Dan alhamdulillah sampai pada pertemuan yang terakhir kita sudah pada pertemuan yang ke-19 dan pada saat ini kita masuk pada pertemuan yang ke-20. Adapun dari materi yang kita pelajari dari kitab kita ini At-Tuhfa al-Wusabiyah, kita selesai bahasan alamat-alamat rafa. Ya, kita sudah selesai dari pembahasan alamat-alamat rafa. Bahwasanya rafa memiliki 4 alamat, 1 alamat asal dan 3 alamat pengganti, yaitu dhammah sebagai alamat asal, kemudian alia, wal alif, wan nun sebagai alamat pengganti. Kemudian dhammah terdapat pada 4 tempat. Dhammah sebagai alamat rafa terdapat pada 4 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak al-mu'annas as-salim, dan pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Kemudian alia sebagai alamat rafa pengganti dari dhammah terdapat pada 2 tempat. Mohon maaf, bukan alia tapi alwaw. Ya, alwaw sebagai alamat rafa pengganti dari dhammah terdapat pada dua tempat. Yang pertama adalah pada jama' al-mu'annas as-salim, dan yang kedua pada al-asma al-khamsah. Kemudian al-alif sebagai alamat rafa' sebagai pengganti dari dhammah terdapat pada satu tempat, yaitu pada al-isim al-musanna. Kemudian an-nun sebagai alamat rafa' pengganti dari dhammah terdapat pada al-af'al al-khamsah atau al-amthilatul khamsah. Baik. Itu sekilas dari pelajaran kita yang terdahulu. Berarti kita sekarang masuk pada alamat-alamat an-nasab. Ya, alamat-alamat an-nasab. Harus diingat bahwasanya ya rumusnya, formulanya alamat-alamat rafa alamat-alamat nasab, alamat-alamat al-khafad atau al-jar, dan alamat-alamat al-jazm formulanya adalah 4532 ya, 4532. Ini penting. Ya, karena apa? Karena banyak sekali ya berdasarkan pengalaman ya selama belajar ilmu nahwu, mereka yang sudah masuk kepada kitab-kitab ya yang lebih lanjut daripada al-ajrumiyah seperti al-mutamimah atau bahkan Alfiyah Ibn Malik bersama syarahnya, syarah Ibn Aqil, banyak yang mengikuti pelajaran itu ya, pelajaran tingkat lanjut ini. Mereka tidak memahami ya alamat-alamat i'rab. Nah, ini fatal. Ya. Ini sangat fatal. Jangan sampai kita juga demikian. Ya. Jangan sampai ketika ditanya alamat rafa apa saja, kita masih gelagapan jawabnya. A-O, A-O, A-O. Alamat nasab apa aja, masih mikir. 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa, kita masih mikir. Ya. Harus dikuatkan yang seperti ini. Ya. Alamat-alamatnya ada berapa, alamat rafa berapa, nasab berapa, kemudian khafat berapa, jazm berapa, apa saja alamatnya, di mana saja letaknya, itu sudah harus benar-benar dikuasai. Kalau memang kita ingin menguasai ilmu nahwu. Ya, dan ingin belajar pada kitab yang selanjutnya. Ya. Jangan sampai, ya tadi, ketika ditanya, masih gelagapan. Masih banyak mikir. Ya, ya seperti ini sudah tidak perlu dipikir lagi. Langsung otomatis. Alamat nasab 5, alamat rafa 4, alamat khafat 3, alamat jazm 2. Ditanya apa saja bisa jawab. Di mana tempatnya harus sudah bisa jawab. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walin nasbi khamsu alamat. Al-fathah wal alif wal kasrah wal ya wa hazfu An-Nun. Ini alamat-alamat An-Nasab ada lima. Apa saja? Yaitu Al-Fathah sebagai alamat asal. Kemudian empat alamat pengganti, yaitu Al-Alif, Al-Kasrah, Al-Ya, dan Hazfu An-Nun. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala. Laman tahal musannifu minal kalami ala alamatir rafa' akhadha yatakallamu ala alamati an-nasab fadakara annaha khamsu alamatin wahidatun minha asliyah wahiyya al-fathah wa arba'un na'ibatun anha inda adamiha wahiyya al-alifu wal-kasrah wal-ya' Disebutkan tiga saja penggantinya kalau dicetakan punya. Mungkin dicetakan teman-teman. Yang cetakan yang terbaru mungkin ada ralat. Kalau di sini cetakan pertama. Ya, harusnya ada tambahan wahad fun nun. Qala famata wajadta fil kalimati alamatan min hadihil alamati arafta annaha mansubah. Ketika al-musannif selesai dari pembahasan dari alamat-alamat rafa', maka beliau mulai membahas dari alamat-alamat an-nasab dan menyebutkan bahwasanya nasab memiliki lima alamat. Satu adalah alamat asli, yaitu al-fathah. Dan empat sebagai pengganti dari al-fathah, yaitu al-alif, ya, inda adamiha, yaitu ketika al-fathah tidak ada, yaitu al-alif penggantinya, wal-kasrah, wal-ya, ya. Di kitab ahnya hanya disebutkan tiga saja. Harusnya ada tambahan wahadfu an-nun, dihapusnya nun. Qala famata wajadta, dan kapanpun engkau dapatkan fil kalimah, pada kalimat kata alamat, alamatan, ya, alamat dari alamat, satu alamat dari alamat-alamat ini, dari lima alamat ini, maka engkau ketahui bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan mansub. Baik, sekarang kita membahas mawadi'ul fathah. Ya, mawadi'ul fathah. Tempat-tempat, kita bahas satu persatu dari alamat-alamat ini. Yang pertama, sebagai alamat asal, kita bahas al-fathah terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa amma al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi fil ismi al-mufrad, tempat yang pertama, wa jam'it taksir wal fi'l al mudhari' idza dakhala alaihi nasib walam yatasil bi akhirihi say. Adapun al-fathah, maka dia menjadi alamat untuk nasab pada tiga tempat. Ya, pada tiga tempat. Ya. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Yang kedua, pada jamak taksir. Dan yang ketiga pada fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasib. Kalau masuk kepadanya yang menasabkannya walam yattasil bi akhirihi syai' dan tidak bersambung dengan satu apapun. Tadi disebut tadi ada yang komen di sini Mang Andika Riyandi, Mang Rian. Pada cetakan yang baru disebutkan ya, hasfunnya disebutkan. Alhamdulillah. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-fathatu hiya al-alamatul asliyatu linnasbi kama taqaddam. Fathah adalah alamat asli ya untuk nasab sebagaimana yang telah ya dijelaskan sebelumnya. Walihada bada'a biha al-musannif. Karena itu al-musannif itu Ibnu Al-Ajurum memulai dengannya. Wa hiya takunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'. Ya, dan dia menjadi alamat nasab pada tiga tempat. Ya, yang pertama al-awwal fil ismi al-mufrad. Ya. Adapun pengertiannya, definisi dari al-ism mufrad ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, pembahasan ism mufrad dhammah terdapat pada ism mufrad sebagai alamat rafa. Karena itu tidak perlu kita ulangi. Ya, waqad taqaddama ta'rifuhu. Ya, sekarang kita sudah langsung bisa langsung masuk kepada contoh, ya. Contohnya di sini, akramtu Muhammadan. Kita lihat yang ada di kitab. Akramtu Muhammadan. Ya. Sekarang kita ikrab. I'rab akramtu Muhammadan. Akramtu fi'lun mudhari' fi'lun madi mabni ala as-sukun litisalihi bidomir rafa al-mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Ya akramtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi mabni ala sukun ya akram mimnya mabni ala sukun litisalihi karena dia bersambung dengan dhamir rafa al-mutaharrik yaitu ta. Jadi dhamir rafa ta ini disebut dhamir rafa al-mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. At-ta ya. Ini kalau kita meng-i'rab apakah itu dhamir, apakah itu huruf ya yang hanya terdiri dari satu huruf sebutkan nama hurufnya. Ini harus dipahami ini ya. Ya karena kebiasaan teman-teman kalau meng-i'rab misalnya marartu bi Zaidin. Ya, marartu bi Zaidin. Marartu tu nanti tu-nya disebut tu dhamir muttasil atau bi Zaidin bi ya harful jar. Nah, ini tidak bukan seperti itu caranya. Sebutkan hurufnya alba harful jar. Kalau misalnya lam ya. Al-kitabu li Zaidin. Lamnya kita baca alam ya harful jar. Sebutkan nama hurufnya ya. Sebutkan nama hurufnya kecuali kalau dia sudah terdiri dari dua huruf. Ya baru kita sebutkan dua hurufnya itu langsung tidak namanya lagi. Ya. Atta dhamirun muttasil. Mabni alat dhammi fi mahalli arrafa fa'ilun Muhammadan ya sahihnya adalah Muhammadan di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad ya syahidnya adalah Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad ya ini contohnya qala wa qawlihi ta'ala wadhkur isma'ila ya wadhkur isma'ila baik wadhkur Ismail coba ini di i'rab ya teman-teman ya coba ini di i'rab sesuai dengan kemampuannya masing-masing ini gampang sebenarnya ya karena hanya di situ ada fi'il amr dan maf'ulun bih. Ya, Ismail. Sahihnya Ismail sebagai maf'ulun bih. Ya. Silakan nanti di i'rab, ya, dan hasil i'rabnya di inbox karena ya. Jadi kalau yang betul-betul mendengarkan sampai menit sekarang, ya berarti dia tahu ada tugas, itu aja. Ya, tugasnya gampang, cuman i'rab wadhkur Ismaila. Apa i'rabnya? Wadhkur Ismaila. Qala awil mu'annas. Sesuai kemampuannya mengi'rabnya. Kalau belum mampu ya enggak usah di'rab. Ya karena kalau lihat di ta'liq catatan kaki ada nomor 2. Ya tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin apa yang kita inginkan, apa yang sudah antum pelajari tentang mengi'rab. Ya. Kalau memang belum paham sama sekali, enggak mengapa. Ya enggak masalah. Ya, dan baik. Ya, nanti kita akan kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Awil mu'annas nahwu tazawwajtu hindan. Tazawwajtu hindan. Wa qawlihi ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam. Fa kullun min Muhammadan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama adalah isim mufrad mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Masing-masing dari Muhammad dan Ismail, Hindan dan Maryam adalah isim mufrad mansub dan alamat nasabnya adalah fathah adh-dhahirah ala akhirih. Baik, ini yang contoh fathahnya yang zahirah. Waqad takunu nasbuhu bifathatin muqaddarah. Dan terkadang nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Nahu zurtu al-fata wa gulami. Zurtu wal-fata wa gulami. Nah, ini boleh juga nih buat PR. Di i'rab ya. Jadi PR-nya ada 2. Yang pertama, wadhkur Ismaila. Kemudian, zurtu al-fata wa-gulami. Ya, diusahakan tidak perlu lihat ta'liknya. Ta'liknya ada, nomor 5. Ada, jelas. Tapi, diusahakan tidak. Ya, kita mengasah kemampuan kita. Ya, kita mengasah kemampuan kita terutama dalam mengi'rab. Ya, dan juga sekalian latihan nulis. Ya. Sekalian latihan nulis. Ya, sehingga tidak harus sama dengan maksudnya caranya, ya. Tidak perlu tidak mesti sama dengan yang ada di catatan kaki. Ya. Boleh dengan cara yang Ana sebutkan, boleh. Qala wa qawlihi ta'ala wa la tattabi'il hawa faqulun minal fata wa gulami wal hawa. Ya, al fata wa gulami wal hawa isim mufrad mansubun wa alamatu nasbihi al fatha al muqaddarah. Ya, masing-masing mansub sebagai ya al fata ya maf'ulun bih wa gulami maf'ulun atau ma'tufun ala al-fata. Al-hawa maf'ulun bih. Taib, semuanya mansub. Alamatun nasbi al-fatha al-muqaddarah. Ya, bedanya di sini al-fathanya fatha muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'adzur fil fata wal hawa wa harakatul munasabah fi gulami. Taib, hanya saja di sini tidak disebutkan contoh yang dari isim mankus. Kenapa tidak disebutkan? Zurtul fata wa gulami. Hanya dua contoh saja. Al-fata mana amin duhuri ha'atadur wa gulami haraka al-munasabah. Ya, mana yang isim mankus yang mana amin duhur dari harokatnya adalah as-sikol. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ya, pada isim mankus ya, ketika dia mansub dan alamat nasabnya adalah fathah, maka dia menjadi zahirah, tidak muqaddarah lagi. Li khifatiha, karena sudah ringan. Fathah itu sudah ringan. Ya, ra'aitu al-qadiya. Ra'aitu al-qadiya. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, berarti kita selesai dari isim mufrad sebagai alamat atau fathah sebagai alamat nasab pada isim mufrad. Baik, PR-nya ada dua. Ya, PR-nya ada dua. Ya, tidak akan Anda tuliskan. Ya, yang sehingga yang menjawab adalah yang betul-betul mengikuti. Yang pertama tadi wadhkur ayat ya, ayat pada wadhkur Isma'ila, wadhkur Isma'ila. Yang kedua, zurtu al-fata wa gulami. Zurtu al-fata wa gulami. Tambah yang ketiga. Ra'aitu al-qadiya. Ra'aitu al-qadiya. Ya, berarti ada tiga PR-nya. Baik. Ya, insyaAllah ditunggu bagi yang menyimak untuk mengerjakan tiga PR-nya ini. Ditunggu sampai pelajaran berikutnya. Sekian. Kita jumpa dulu sampai di sini sebagai pertemuan perdana kita di bulan Syawal ini. Ya, naktafilahuna. Subhanaka rabbi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.